kita yang jauh, yang tidak mengerti, tidak tahu atau tidak mau tahu tentang solusi dan jalan keluarnya tersebut. Kita yang tidak mau tahu tentang jalan keluar dari problem ini, sehingga yang terjadi kaum muslimin tidak akan pernah mendapat cara untuk menghentaskan terorisme. Maka sebab utama dan yang pertama mengapa terorisme tidak pernah habis, jawabannya adalah karena kaum muslimin jauh dari ilmu agama Islam. Al-jahlu fi dinil Islam, jahil, bodoh terhadap agama Islam, tidak mengerti syariat Islam dengan benar, ini merupakan sebab utama mengapa teroris tak kunjung habis. Oleh sebab ini pula kaum muslimin tidak bisa membentengi dirinya, tidak bisa untuk menyelamatkan dirinya dari virus terorisme. Tidak punya modal dia untuk bisa menepis penyakit ini, sehingga sangat mudah untuk masuk paham-paham teroris, paham-paham radikalis masuk ke dalam pemikirannya, disebabkan kejahilan dalam ilmu agama Islam. Sehingga al-jahl, kejahilan, merupakan ladang subur tumbuhnya para teroris, ladang subur bagi para teroris dan radikalis untuk menanamkan paham-paham mereka. Kebodohan merupakan ladang subur bagi para teroris dan para radikalis untuk merekrut anak-anak muslimin menjadi teroris-teroris baru. Demikianlah al-jahl, kejahilan dalam agama Islam merupakan sebab utama mengapa teroris tak pernah habis. Seseorang tidak akan terselamatkan dirinya, dia juga tidak bisa menyelamatkan orang lain, tidak bisa menyembuhkan orang lain dari penyakit teroris ini, dari penyakit terorisme ini. Sehingga jalan keluar dari ini semua adalah hendaknya semua pihak di semua kalangan, di semua lini kehidupan, semuanya, seluruh masyarakat, siapapun dia, apapun jabatannya, apapun pangkatnya, untuk belajar dan belajar agama Islam. Belajarlah Islam dengan benar, belajarlah Al-Quran dan Sunnah dengan benar sebagaimana yang telah difahami oleh generasi pertama umat ini. Al-Quran dan Sunnah Rasul bukan hanya sekedar dibaca. Al-Quran itu bukan diturunkan bukan sekedar untuk dibaca, diterjemahkan, tidak. Tetapi Al-Quran diturunkan untuk difahami maknanya, direnungkan, difahami hukum-hukumnya, dipraktekkan dalam kehidupan kita. Itulah tujuan diturunkannya Al-Quran. Dikarenakan bahaya teroris ini betul-betul sangat besar, jika kita jahil dengan agama kita, maka tentu ini merupakan ladang subur bagi kita untuk termasuki dan terjangkiti paham-paham teroris. Tidak pandang bulu siapapun dia, baik rakyat sipil maupun orang yang berpendidikan sekalipun, sangat mudah termasuki penyakit teroris ini. Maka ikhwani fillah, jalan keluar yang pertama adalah sosialisasikanlah talabul ilm, belajar dan belajar Islam dengan benar. Pelajari Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang telah difahami oleh generasi pertama umat ini. Kemudian di antara sifat dasar yang melekat pada kaum teroris adalah al-jahl pula. Al-jahl, kejahilan dalam agama Islam ini merupakan sifat ciri-ciri kaum Khawarij, sebagaimana yang disebutkan Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis, sayakhruju fi akhiriz zamani qaumun, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, sayakhruju fi akhiriz zamani qaumun ahdathul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulil bariyah yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Perhatikanlah hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang menyebutkan tentang ciri-ciri dan sifat-sifat kaum teroris. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, di akhir zaman nanti akan keluar suatu kaum ahdathul asnan, ciri-cirinya adalah yang pertama usianya masih muda belia, usianya masih muda. Nah, inilah ciri yang pertama, para pemuda kaum muslimin yang masih polos, tidak mengerti tentang Islam, jahil dengan agama Islam, sangat mudah untuk disulut emosinya, dimasuki paham-paham Khawarij dengan kemasan gerakan jihad fi sabilillah, sehingga terpiculah semangat untuk melawan musuh, melawan orang yang tidak sependapat dengannya, dianggap sebagai orang yang kafir, kaki tangan orang-orang kafir, sehingga yang terjadi adalah aksi-aksi teror. Ini yang pertama, yaitu kata Rasul, ahdathul asnan, muda umurnya, masih muda belia, tetapi dia jahil, tidak mengerti agama Islam, sehingga dengan bekal semangat sangat mudah untuk diserukan dan diajak untuk menjadi para teroris baru. Kemudian Rasul alaihi wasallam melanjutkan, sufahaul ahlam, sufaha al ahlam, sufaha dangkal akalnya, maknanya adalah bodoh, jahil dengan agama Islam. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, mereka itu berucap dengan ucapan manusia terbaik. Mereka Khawarij, jangan dikira mereka tidak pakai dalil dalam melakukan aksi-aksi mereka. Tidak, mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran, menggunakan hadith-hadith Rasul alaihi salatu wassalam sebagai dalil yang mereka pegangi. Namun mereka salah kaprah, mereka tidak mengerti, mereka jahil hakikatnya, tidak mengerti hadith-hadith Rasul alaihi salatu wassalam. Yaqra'una Al-Quran la yujawizu hanajirahum, mereka membaca Al-Quran, tetapi kata Rasul, Al-Quran yang mereka baca itu tidak sampai melewati tenggorokan mereka. Maksudnya mereka tidak faham apa yang mereka baca, terlebih mempraktekkan Al-Quran tersebut. Hanya sekedar membaca, tidak sampai masuk ke dalam hati, tidak tahu maknanya yang benar, hanya sekedar membaca. Sehingga inilah kejahilan yang ada pada kaum teroris. Yamrukuna minad-din kama yamrukus sahmu minar-ramiyah, mereka melesat dari agama Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari tubuh buruannya, melesat jauh, tidak segaris, tidak lurus, tepat mengenai sasaran, tapi melesat dari agama Islam. Mereka menyimpang dari agama Islam. Inilah sifat-sifat Khawarij yang disebutkan Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga sifat dasar yang ada pada kaum teroris, yaitu mereka adalah orang-orang yang bodoh, jahil tentang agama Islam yang mulia ini. Di sini pula kita sebutkan beberapa contoh tentang kebodohan teroris dan radikalis. Contoh yang pertama adalah mereka membolehkan, mengkritisi pemerintah dan penguasa di tempat-tempat umum, di media terbuka, mengkritik pemerintah, menyebutkan kesalahan-kesalahan penguasa di hadapan khalayak umum, baik dengan media tulis maupun dengan ceramah di atas mimbar-mimbar, di saat khutbah-khutbah Jumat, di acara-acara mereka, mereka berkeyakinan tidak mengapa, bahkan boleh, bahkan itu merupakan perkara yang disyariatkan. Mengkritik penguasa itu adalah perkara yang mulia menurut mereka. Berdalil dengan sebuah hadis Rasul alaihi salatu wassalam, afdalul jihad, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah kalimatu adl, ucapan yang adil, nasihat yang benar di sisi penguasa yang zalim. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka jadikan ini sebagai hujjah, sebagai dalil, argumen yang ada pada mereka. Apa kata Rasul berdalil mereka dengan hadis ini? Sebaik-baik jihad adalah ucapan yang hak di hadapan penguasa yang zalim. Sehingga boleh kita mengkritik penguasa, boleh kita menyebarkan kesalahan-kesalahan penguasa dalam rangka menasihati mereka. Ini anggapan dan keyakinan mereka di saat mereka salah dalam memahami hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga orang-orang yang kurang paham tentang ilmu agama Islam mudah terbawa hanyut dengan slogan-slogan yang seperti ini. Mudah terbawa untuk ikut-ikutan ada hadisnya. Sehingga demikianlah kaum teroris terus memprovokasi umat dalam gerakan-gerakan mereka dengan berdalilkan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Namun padahal hakikatnya jika kita mau mempelajari makna hadis ini dengan benar, jika kita mau mempelajari makna hadis yang mereka jadikan sebagai landasan dalil dengan benar, maksud daripada hadis tersebut tentu tidak seperti yang mereka pahami. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, afdalul jihad kalimatu adl. Perhatikanlah coba hadis ini, kita renungkan lagi hadis ini. Sebaik-baik jihad adalah ucapan nasihat yang baik, nasihat yang adil. Nasihat yang adil itu nasihat yang sesuai fakta, sesuai realita, dengan data yang valid, tidak hanya sekedar isu, hoax, tidak, tapi nasihat, kritik yang disampaikan kepada penguasa itu betul-betul ada realitanya, betul-betul sesuai dengan fakta, tidak hanya isu-isu semata. Itu bukanlah kalimatu adil. Kalimatu adil adalah nasihat yang adil, yang benar, terbukti ada datanya. Kemudian inda sultanin jair, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan inda, di hadapan, bertemu langsung, tidak di tempat-tempat umum, bukan di tulisan-tulisan, bukan di media-media terbuka, tetapi di hadapan penguasa, di hadapan pemerintah langsung, sampaikan nasihat itu di hadapannya. Yang diperkuat lagi, ada sebuah hadis yang lain yang menjelaskan tentang tafsir daripada hadis ini. Lah hadis yang lain disebutkan Rasul alaihi salatu wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Abil Asim, "Man arada an yansaha li sultanin fi amrin fala yubdihi alaniyah, walakin liya'khudh bi yadihi falyakhlu bih, fa in qabila minhu fadhak wa illa qad adda alladhi alayhi lahu." Kata Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis yang lain yang menjelaskan tentang tafsir dan makna hadis yang sebelumnya yang digunakan sebagai dalil kharij dalam aksi-aksi mereka. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Man arada yansaha lidhi sultan," siapa yang hendak menasihati penguasa, "fi amrin," dalam suatu urusan, "fala yubdihi alaniyah." Lihat apa kata Rasul, siapa yang ingin menyampaikan nasihat, kritik, saran kepada penguasa, apa kata Rasul? Apakah disampaikan di hadapan umum? Apakah sampaikan di masjid? Apakah disampaikan dengan cara terbuka? Tidak, Rasul membimbing kita. Lihatlah bimbingan Rasul tidak sebagaimana yang dipraktekkan oleh orang-orang khawarij, para teroris. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang punya nasihat kepada pemerintahnya, fala yubdihi alaniyah, jangan sekali-kali dia sampaikan dengan cara terbuka. Jangan dia sampaikan di hadapan khalayak ramai, disampaikan dengan cara terbuka. Walakin liya'khudz biyadih, tetapi hendaknya dia ambil tangan penguasanya. Maksudnya, temui langsung, datang kepada pemerintah, hadapi dia. Falyakhlubih, kemudian bersendirilah kamu dengannya. Bersendirilah sendirian berdua, langsung sampaikan, tidak dibeberkan kesalahannya di hadapan rakyat, tetapi sendirian, langsung berhadapan langsung kepada penguasa, bersendirian, menyendiri dengannya. Fa in qabila minhu fadhak, kemudian jika nasihat yang kita berikan kepada penguasa itu diterima oleh mereka, maka itu yang kita harapkan. Wa illa qad adda alladhi alaihi lah, kalau tidak diterima, apakah kemudian kita marah, kita demonstrasi, kita melakukan aksi-aksi teror? Tidak. Rasul membimbing kita, sudah sampai nasihat kepada penguasa, kalau dia menerima, alhamdulillah. Tetapi kalau tidak menerima, apa bimbingan Rasul? Bimbingan Rasul adalah selesai. Pertanggungjawaban kita di sisi Allah sudah lunas, selesai. Sudah selesai kita menegakkan kewajiban kita. Itu urusannya dengan Allah. Apa yang dia lakukan itu sudah tegak hujjah atasnya, urusan dia dengan Allah. Inilah bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, berbeda halnya dengan apa yang dipahami dan yang dimaknakan oleh para kaum Khawarij. Mereka memaknakan hadis tadi yang pertama, bolehnya untuk mengkritisi penguasa di hadapan masyarakat, di rakyat, dengan media terbuka. Lihatlah kesalahan fatal dalam memahami hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Apa sebabnya? Kembali kepada sebab pertama tadi. Sebabnya adalah jahil, tidak mengerti, bodoh tentang agama Islam, sehingga dia serampangan dalam menafsirkan hadis-hadis Rasul, sembrono dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Selanjutnya, banyak pihak-pihak yang ikut berani merongrong kewibawaan penguasanya disebabkan slogan-slogan yang mereka ucapkan tersebut. Kemudian, ini contoh yang pertama tentang kebodohan orang-orang Khawarij, kebodohan kaum teroris. Contoh yang kedua, sengaja kita sebutkan contoh-contoh ini karena ini penting untuk menjawab, untuk membentengi diri kita dari syubhat, dari doktrin-doktrin berbahaya yang ada pada teroris ini. Kita butuh bekal-bekal yang seperti ini. Maka contoh yang kedua adalah kaum teroris dan radikalis, dengan sangat mudahnya mereka menjatuhkan vonis kafir kepada pemerintah muslim. Nah, ini contoh yang lain. Mereka memiliki keyakinan bahwa siapa saja yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Islam, maka itu berarti dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Apa hukumnya berarti sekarang? Hukumnya adalah dia telah menjadi seorang yang kafir. Jangan dikira enggak ada dalilnya. Berdalil dengan ayat surat Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia itu adalah orang-orang kafir. Lihat, mencomot ayat Al-Qur'an, mengambil ayat Al-Qur'an hanya sekedar bermodal terjemah, hanya sekedar asal ambil, sembarangan dalam mengambil dalil-dalil dan tidak melihat bagaimana tafsirnya, bagaimana penjelasan ulama, bagaimana penjelasannya. Demikianlah sehingga mereka berdalil dengan hadis ini, dengan ayat ini, wa man lam yahkum, jelas ayatnya sangat jelas, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia itu adalah orang kafir. Pemerintah Indonesia tidak menerapkan syariat Islam maka pemerintah kafir. Inilah keyakinan mereka, sehingga jika kafir maka sah segala perbuatan segala tindakan yang kita lakukan atas mereka itu boleh-boleh saja, hukumnya sah karena dia kafir, hartanya boleh dirampas, boleh kita bunuh mereka disebabkan mereka salah paham, tidak benar dalam memahami Al-Quran dan hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Dan orang-orang yang bodoh, orang yang jahil, yang kurang paham tentang agama Islam, mudah terbawa, mudah ikut-ikutan. Iya, ada dalilnya ternyata. Berarti betul mereka kafir. Ya sudah, boleh berarti kita melakukan bom bunuh diri. Bom boleh kita untuk melakukan aksi-aksi teror. Karena mereka adalah orang kafir. Lihatlah, kebodohan demi kebodohan. Padahal, fa'ani fillah, rahimani wa rahimakumullah, jika kita perhatikan, ayat ini, kita perhatikan ayat ini dengan merujuk tentunya kepada bimbingan para ulama, dengan melihat tafsir makna dari ayat ini, merujuk tafsirnya kepada apa yang telah ditafsirkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, maka kita dapati ternyata beda, tidak seperti yang difahami oleh para teroris tersebut. Lihatlah Abdullah ibn Abbas, salah seorang ulama sahabat, dan beliau seorang ahli tafsir yang pernah didoakan Rasul alaihi salatu wassalam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, ya Allah faqihkan dia dalam agama Islam dan pandaikanlah dia dalam penafsiran Al-Qur'an. Ini doa Rasul kepada Ibnu Abbas. Lihat tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menafsirkan ayat ini yang dimaksud orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka itu dia telah kafir. Maksudnya adalah, kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin. Kekafiran kecil, bukan kufur besar. Bukan kekafiran yang sampai mengeluarkan kepada agama Islam. Itu hanya kekafiran kecil. Dan juga disebutkan, diterangkan dengan panjang lebar oleh para ulama, penjelasan tentang orang yang berhukum, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Itu ada rinciannya, dirinci oleh para ulama. Tidak serta-merta difonis kafir. Tidak serta-merta difonis kafir secara mutlak. Tidak berhukum dengan hukum Allah langsung kafir. Tidak. Ada rinciannya. Maka ini diantara contoh pula kaum teroris adalah orang-orang yang bodoh dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Demikianlah keadaannya. Kaum teroris bahkan telah menerapkan ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallah, mereka terapkan ayat ini kepada pemerintah terbaik Islam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka sampai-sampai berani membunuh pemerintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berdasarkan ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ali bin Abi Thalib saja dianggap sebagai kafir oleh mereka. Lantas bagaimana dengan pemerintah-pemerintah yang lainnya? Sehingga ketika pemerintah telah divonis kafir, maka segala perlawanan terhadap pemerintah itu adalah perbuatan yang sah menurut kaum teroris, dengan anggapan dan keyakinan ini adalah gerakan jihad fi sabilillah. Tapi hakikatnya tidak seperti yang mereka maknakan tersebut. Contoh yang lain pula, contoh yang berikutnya tentang kebodohan kaum teroris yang berikutnya, yaitu kaum teroris tidak mengerti hukum-hukum jihad. Mereka tidak mengerti hukum jihad yang benar, yang sesuai syariat Islam. Mereka tidak faham jihad dalam Islam itu ada aturannya, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Nah, yang namanya ibadah itu harus terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Mereka tidak paham bahwa jihad dalam Islam tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Tidak bisa jihad itu dilakukan secara kelompok-kelompok tertentu. Jihad itu, amalan jihad yang mulia ini harus dilakukan bersama pemerintah kaum muslimin dan dalam komando mereka. Jihad merupakan amalan yang mulia dalam Islam, namun untuk pelaksanaannya tidak cukup semata berbekal semangat. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Jihad adalah ibadah, sebagaimana salat juga adalah ibadah yang agung, zakat, puasa, haji, itu semua adalah ibadah-ibadah yang harus terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Jika seorang melaksanakan ibadah dan dia tidak memenuhi syaratnya, tidak sah ibadah tersebut. Ada orang sholat sebelum masuk waktu zuhur, sudah sholat zuhur, apakah sah sholatnya? Tidak sah. Ada orang haji di luar bulan-bulan haji, ya tidak sah hajinya. Demikian pula kaum khawarij mengatasnamakan gerakan-gerakan mereka adalah gerakan jihad fisabilillah, padahal hakikatnya itu hanya provokasi, hanya aksi-aksi yang tidak benar, yang menyelisih syariat Islam. Justru mereka itu adalah orang-orang yang telah mencoreng nama baik Islam, sehingga syariat jihad yang mulia ini tercoreng namanya menjadi sesuatu yang mengerikan. Masyarakat fobia terhadap kata-kata jihad disebabkan aksi-aksi mereka. Di antara contoh yang lain tentang bodohnya kaum teroris, yaitu mereka sangat bermudah-mudahan dalam vonis kafir. Bahkan mereka membolehkan membunuh orang kafir secara mutlak. Setiap kafir itu boleh dibunuh, halal darahnya. Ini juga diantara bentuk kejahilan dan kebodohan mereka. Tidak mengerti tuntunan syariat Islam. Tidak tahu bahwa Islam yang mulia ini telah menentukan tentang macam-macam jenis-jenis kafir. Ada yang boleh dibunuh, ada yang tidak boleh dibunuh. Tidak semua kafir itu halal darahnya untuk ditumpahkan. Di sana ada kafir yang disebut kafir zimmi. Kafir zimmi, yaitu ahlul kitab, al-yahud wa nasara, masuk ke negeri muslim, dan dia membayar upeti, membayar jizyah dengan aman. Hidup di negeri muslim, dia tinggal di negeri muslim dengan aman, dan dia membayar upeti. Ini tidak boleh dibunuh. Ini kafir zimmi, terjadi di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Allah azza wa jalla berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak beriman kepada wala yu'minuna billah wala yaumil akhir wala yuharrimun, tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan tidak menghalalkan apa yang Allah halalkan, sampai hatta yu'tul jizyah, sampai mereka membayar upeti. Jika sudah demikian, maka tidak boleh lagi kita memerangi. Ini kafir zimmi, tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya. Terjaga dia, seorang kafir yang membayar upeti, dan dia hidup di negeri muslim. Ada juga jenis kafir yang lain, yaitu kafir mu'ahad atau mu'ahid, yaitu seorang kafir yang ada perjanjian gencatan senjata, tidak saling serang dengan kaum muslimin, ada perjanjian damai satu dengan yang lainnya. Ini juga tidak boleh dibunuh. Kafir yang berikutnya pula adalah kafir musta'man. Kafir musta'man yaitu seorang kafir yang dia mendapat jaminan keamanan, baik dari pemerintah maupun dari muslim, satu orang muslim. Mendapat jaminan keamanan dari penguasa ataupun dari person seorang muslim. Dia mendapat jaminan keamanan, maka tidak boleh dia untuk dibunuh. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, man qatala mu'ahadan lam yajid raihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir yang mu'ahad, maka dia tidak akan meraih aroma wangi surga. Lihat ancaman Rasul, ada ketentuannya, tidak semua kafir itu harus dibantai. Tidak semua kafir itu harus dibunuh. Tidak, ada orang-orang kafir yang harus dijaga kehormatannya, harus dijaga darahnya, tidak boleh ditumpahkan. Demikianlah. Tetapi orang khawarij adalah orang-orang yang bodoh, tidak mengerti syariat Islam, sehingga orang kafir yang tinggal di negeri ini, padahal mereka masuk ke negeri ini, tinggal itu ada jaminan keamanan dari penguasa, tidak boleh. Ada jaminan keamanan yang ada pada dia, tidak boleh kita bunuh. Maka siapa yang membunuh orang kafir yang statusnya seperti ini, sungguh dia telah mendapat apa yang diancamkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, tidak akan meraih bau wangi surga. Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah beliau menjelaskan tentang hadis man qatala mu'ahadan lam yajid raihatal jannah dalam kitabnya Fathul Bari. Yang dimaksud dalam hadis ini seluruh kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, baik itu perjanjian berupa pembayaran upeti atau hudnah minas sultan, perjanjian yang berupa jaminan keamanan dari penguasa au amanun min muslim, atau perjanjian keamanan dari seorang muslim, itu semua mencakup dalam hadis siapa yang membunuh orang kafir dia tidak akan meraih bau wangi surga. Baik itu tiga jenis kafir ini semua yang masuk dalam hadis ini, sehingga ikhwani fillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Islam adalah agama yang mulia. Syariat jihad itu sendiri merupakan salah satu bukti misi dari rahmatan lil alamin. Namun keindahan syariat jihad ini menjadi tercemar dan terkesan buruk dikarenakan tindakan kelompok-kelompok radikal. Itulah kebodohan-kebodohan mereka. Sesungguhnya akal mereka itu dangkal, tidak bisa memahami ayat dan hadis Rasul alaihi salatu wassalam dengan pemahaman yang benar. Karena itu sangat penting untuk membenahi pemahaman kaum muslimin. Dengan cara seperti apa? Dengan cara apa? Yaitu dengan memberikan ilmu agama yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi, sebagaimana yang difahami oleh generasi salaf, yaitu generasi para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Pertanyaannya, mengapa di saat kita memahami ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul itu harus merujuk kembali kepada pemahaman para ulama sahabat, para ulama sahabat yang disebut dengan as-salaf, dikarenakan mereka adalah pendahulu kita. Salaf itu artinya pendahulu, sehingga penyebutan salafus salih yaitu generasi pertama umat ini. Siapa generasi pertama? Adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa di saat kita memahami ayat Al-Quran itu harus merujuk kepada pemahaman mereka? Dikarenakan Al-Quran dan hadis ini yang turun, syariat Islam yang turun ini tentunya yang pertama dengan bahasa mereka, dengan bahasa Arab, sehingga mereka lebih faham daripada kita yang asing, yang bukan berbahasa Arab, sehingga mereka lebih tahu makna-maknanya dari sisi bahasa. Kemudian pula mereka adalah para murid Nabi alaihi salatu wassalam yang belajar langsung makna, maksud daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, langsung berguru kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi gak ada perantara, langsung sampai, langsung bertemu dengan Rasul, paham Islam itu dengan benar, tidak sebagaimana yang sesudah-sesudahnya. Jawaban yang berikutnya adalah karena generasi sahabat, generasi pertama umat ini adalah generasi yang terjamin keselamatannya, yang terjamin benar dalam seluruh metode, dalam dakwah, dalam cara beriman, cara bermanhaj, cara beribadah, cara berakhlak. Mereka adalah generasi yang mendapat rekomendasi langsung dari Allah dan Rasulnya. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi yang berikutnya, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Sehingga inilah beberapa jawaban mengapa kita harus kembali kepada generasi pertama umat dalam memahami syariat Islam, dikarenakan mereka adalah orang yang sudah menjamin, sudah terjamin keselamatannya, berbeda halnya dengan kita. Tidak asal ambil ayat Al-Quran sesuai penafsiran masing-masing kepala. Ini merupakan sebab hancurnya agama Islam jika tidak kembali kepada generasi pertama umat ini. Itulah sebab pertama mengapa terorisme tak kunjung habis, adalah al-jahl, kebodohan dalam agama Islam. Kemudian sebab yang berikutnya pula mengapa terorisme tak kunjung habis, dikarenakan dalam upaya mencari solusi dan jalan keluar, tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak kembali kepada metode para salafus saleh, generasi terbaik umat, justru banyak dari kalangan kaum muslimin mengadopsi, mengambil cara-cara barat, mengambil cara-cara orang kufar, al-Yahud wa Nasara. Apa contohnya? Contohnya seperti mengatasi terorisme dan radikalisme dengan cara liberalisme dan pluralisme, bahwa semua agama itu sama, semua penganut agama adalah penduduk jannah. Ini cara-cara orang kufar, ini cara-cara barat dalam mengatasi gerakan-gerakan teroris dan radikalis. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi bukannya solusi, yang terjadi adalah masalah yang baru, problem yang baru. Kaum teroris semakin memanas, semakin emosi, tersulut emosinya disebabkan liberalisme dan pluralisme. Kembali kepada metode cara-cara orang kufar, yang padahal orang kufar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahud dan Nasrani selamanya tidak akan ridha terhadap kalian sampai kalian masuk ke dalam agama mereka. Sehingga orang kafir sengaja mempermainkan umat Islam, sengaja mereka membuat gaduh umat Islam, terus dikasih solusi, kemudian umat Islam mudah mengambil cara dari barat, mengadopsi cara-cara kufar yang hakikatnya itu bukanlah sebuah solusi, bahkan itu ibarat api yang dipadamkan oleh bahan bakar bensin. Sehingga permasalahan semakin besar, semakin teroris tak akan kunjung habis. Di antara sebab yang lain pula mengapa terorisme tak pernah habis adalah adanya informasi-informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui media-media terbuka, televisi, internet, surat kabar, dan yang semisalnya, yang membahas tentang percekcokan yang terjadi di tubuh pemerintah. Masyarakat disuguhkan, disajikan kepada mereka tontonan-tontonan yang terjadi di tubuh pemerintah, keributan yang terjadi di tubuh pemerintah, kekurangan-kekurangan pemerintah terus disebarluaskan, sehingga masyarakat yang melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada pemerintahnya, kejanggalan-kejanggalan pemerintah, mulai tumbuh dalam hatinya kebencian, bibit-bibit kebencian terhadap penguasa, yang mana ini sangat berpotensi untuk melahirkan para teroris baru, melahirkan teroris, disebabkan bebasnya media dalam menyebarkan informasi yang menyebutkan tentang keributan yang terjadi di tubuh pemerintah. Maka ini juga merupakan sebab mengapa terorisme tak pernah habis. Latar belakang yang berikutnya, yang berikutnya pula di antara latar belakang jawaban mengapa terorisme tak pernah habis, di antara sebabnya pula adalah adanya negara-negara asing, pihak-pihak asing, baik itu negara maupun swasta, yang turut serta campur tangan, ikut andil dalam mendanai gerakan-gerakan teroris dan radikalis. Ini terbukti. Ini sudah terbukti dalam banyak kejadian, terbukti beberapa negara ikut andil dalam mendanai, bahkan melatih para teroris seperti Amerika Serikat, Iran, Qatar, dan yang semisalnya, baik negara maupun pihak swasta, mendanai, melatih, mengkaderisasi para teroris untuk melawan penguasanya, mengkudeta penguasanya. Demikianlah, ini juga di antara sebab mengapa terorisme tak kunjung habis. Jadi gerakan-gerakan terorisme, para teroris itu gerakan-gerakannya itu sudah diatur rapi, sudah diatur oleh para intelijen dunia. Jadi tersusun rapi, ini juga merupakan campur tangan mereka, ini adalah perkara yang sebenarnya sangat menyedihkan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin terus menjadi korban, menjadi kambing hitamnya, padahal sama sekali Islam berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Kemudian yang terakhir, berhubung waktu sudah selesai, maka di antara sebab terorisme tak kunjung habis yang terakhir adalah semua itu disebabkan ulah tangan manusia dan dosa-dosa kita sendiri. Semua itu adalah akibat ulah tangan manusia. Azab yang menimpa negeri kita, bencana, baik bencana alam maupun bencana yang menimpa kaum muslimin dari pemikiran yang sesat, ini semua akibat dari ulah tangan manusia. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa dari kalian dari musibah, maka itu disebabkan ulah tangan kalian sendiri. Disebabkan ulah tangan kalian sendiri. Keresahan yang melanda di negeri kita, hilangnya stabilitas keamanan negara dan bangsa, itu merupakan di antara bentuk musibah. Apa sebabnya? Sebabnya adalah ulah tangan kaum muslimin itu sendiri. Rasulullah alaihi salatu wasallam ditanya oleh istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha, anahliku wa fina salihun, wahai Rasul, apa kita akan bisa hancur dalam keadaan di tengah-tengah kita ini ada orang-orang yang saleh, yang masih taat kepada Allah, yang rajin beribadah, apakah kita juga akan dibinasakan oleh Allah disebabkan oleh sebagian orang-orang yang durhaka, yang jahat? Rasul mengatakan, naam, iya. Idza kathural khabath, jika kejelekan, perkara mungkar itu telah merebak, menyebar di mana-mana, maka azab Allah Azza wa Jal akan turun dan tidak pandang bulu. Siapapun dia akan terkena azab ini. Sehingga hendaknya setiap kaum muslimin, setiap kita, semua pihak kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kembali berpegang teguh dengan agama Islam, dengan syariat Islam yang agung ini, dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang difahami, yang dituntunkan oleh generasi pertama umat ini. Demikianlah sesi yang pertama ini. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan dalam sesi yang pertama tentang latar belakang mengapa terorisme tak kunjung habis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.